بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah. Masuki bab tentang fadilah wudu, keutamaan orang yang berwudu. Beliau bawakan antara lain beberapa hadis wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza tawadda al abdul muslim aw al mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi aynayhi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma. Rasulullah katakan, jika seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin wudu, maka saat dia menyiram wajahnya, keluar dari wajahnya, gugur dari wajahnya setiap kesalahan, setiap dosa yang dilihat dengan kedua matanya, ini maksiatnya mata, itu gugur bersamaan dengan air yang berjatuhan dari wajahnya, atau Rasul katakan berguguran sampai tetes terakhir air yang jatuh dari air wudhu yang jatuh dari wajahnya. Sampai tetes akhir dari air wudhu yang ada pada wajahnya menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di wajahnya, yang dipandang oleh matanya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kanat batishatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Lalu saat dia mencuci kedua tangannya, berguguran pula dari kedua tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air yang gugur dari jatuh dari tangannya, atau berguguran dosanya sampai tetes terakhir dari air wudhu yang ada di tangannya, membersihkan dosa-dosa yang dilakukan tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Lalu saat dia mencuci kedua kakinya, gugur pula berjatuhan dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya bersamaan dengan air wudhu yang di kakinya, atau sampai tetes terakhir air wudhu yang ada di kakinya menjatuhkan kesalahan pada kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sampai dia menjadi bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Hanya saja kata Mundhiri, di riwayat Malik dan Tirmidzi tidak ada penyebutan mencuci kedua kaki. Wa an Utsman bin Affan, juga dari Utsman bin Affan, qala Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi. Dari Uthman, Rasul katakan yang wudu dan menyempurnakan wudunya, maka keluar seluruh kesalahannya dari jasadnya, sampai keluar kesalahan-kesalahan itu dari bawah kuku-kukunya. Di riwayat lain disebutkan anna Uthman tawadda'a, Uthman wudu radhiyallahu anhu. Thumma qala, kemudian Uthman katakan, ra'aitu Rasulullah tawadda'a mithla wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah wudu seperti wudukku ini yang kalian lihat. Thumma qala, kemudian Rasul katakan, man tawadda'a hakadha, barang siapa yang seperti ini wudunya, seperti wudu Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjidi nafilatan. Maka terampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan sholatnya serta jalannya ke masjid, semua itu tercatat sebagai amalan nafilah, amalan sunnah baginya, berpahala. Hadis diriwayatkan Muslim, di sahihnya juga Nasa'i, meriwayatkan secara ringkas. Di Nasa'i lafadznya begini, ma min imri'in yatawadda' fa yuhsinu wudu'ahu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra hatta yusalliyaha. Setiap seorang hamba yang wudu, dia sempurnakan wudunya, maka terampuni baginya dosa-dosanya dari saat dia wudu itu sampai sholat berikutnya, sampai dia menunaikan sholat itu. Misalnya dia wudu duhur, maka terampuni dosa-dosa dia sampai asar, sampai dia menyelesaikan sholat asar. Wah, kata, kalau dia wudu lagi nanti asar, ya terampuni dosa-dosanya sampai maghrib, selesai dia sholat maghrib. Begitu seterusnya dalam setiap harinya. Isnaduhu ala syarti syaikhain. Sanad hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari, Muslim, juga diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Di Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan penting di mana Rasulullah katakan wala yaghtarra ahadun. Tetapi jangan seorang pun kemudian tertipu dengan ini. Artinya tertipu kemudian dia merasa tenang, oh terhapus dosaku, tinggal wudu saja, gugur dosa-dosa. Sehingga dia terus memperbanyak maksiat, banyak dosanya, tertipu, merasa terhapus dosa-dosa dia dengan wudunya, dengan sholatnya, menggampang-gampangkan maksiat dan dosa. Makanya Rasul katakan wala yaghtar ahad, jangan kemudian ada yang tertipu dengan ini. Keutamaan ini disebutkan bukan untuk kemudian orang menggampang-gampangkan dosa, tetapi ini fadilah dari amalan soleh. Kalaupun seandainya terjadi padanya maksiat, dia terpreset pada dosa, maka itu keutamaan wudunya. Di riwayat Bukhari juga, wala taghtarru, jangan kalian tertipu. Seperti tadi, keutamaan ini bukan untuk membuat kalian menyepelekan dosa. Wa anhu juga diriwayatkan dari Uthman, tawadda'a fa ahsana al-wudu, beliau wudu dan beliau sempurnakan wudunya. Da'a bima fa tawadda'a thumma dhahika, lalu Uthman tertawa. Faqala li ashabi, kemudian Uthman katakan kepada murid-muridnya atau para tabi'in, ala tas'aluni ma adhakani, kalian tidak ingin tanya kenapa aku tertawa, apa yang membuatku tertawa. Qalu ma adhakaka ya amirul mu'minin, maka mereka tanya, memang apa yang membuatmu tertawa wahai amirul mu'minin. Qala ra'aitu rasulullah sallam tawadza'a kama tawadza'tu thumma dhahika, aku pun melihat Rasul wudu seperti wudukku tadi, kemudian beliau tertawa. Faqala ala tas'aluni ma adhakak, kemudian Rasul pun katakan, tidakkah kalian ingin tanya apa yang membuatku tertawa. Qalu ma adhakaka ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya, oh ya Rasulullah, memang apa yang membuatmu tertawa. Qala innal abda, Rasul kemudian jawab, seorang hamba idza da'a bi wudu, jika dia minta atau mendatangkan air wudunya, faghasala wajhahu, ya cuci wajahnya, hattallahu anhu kulla khati'atin asabaha bi wajhihi, Allah jatuhkan, Allah gugurkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh wajahnya, berguguran dengan air wudunya. Fa idza ghasala dhira'aihi kana kadzalika, dia mencuci kedua tangannya, hastanya, berguguran dari tangannya yang dilakukan dosa yang dilakukan tangannya. Wa idza tahara qadamaihi kana kadzalik, begitu pula saat dia mencuci kedua kakinya, berguguran dari kakinya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Al-Mundhiri, bi isnadin jayyid, juga diriwayatkan Abu Ya'la dan Bazzar dalam musnadnya. Di dalam Bazzar ada tambahan, fa idza masaha ra'sahu kana kadzalik, begitu pula saat dia mengusap kepalanya, karena di riwayat Imam Ahmad enggak ada lafaz ini. Cuci wajah, tangan, langsung kaki. Tapi di lafaz Bazzar sebelum kaki ada penyebutan mengusap kepala, maka Allah gugurkan dari kepalanya segala dosa atau kesalahan yang dilakukan kepalanya berserta dengan air yang gugur dari air wudhu yang gugur dari kepalanya. Demikian beberapa hadis dibawakan oleh Mundhiri terkait keutamaan wudhu. Wa an Anas bin Malik, juga dari Anas, anna Rasulullah qal, kata Rasulullah, innal khoslata salihah takunu fir rajul fayuslihullahu biha amalahu kullahu. Terkadang ada satu sifat baik pada seseorang, karenanya Allah membenahi, menjadikan soleh seluruh amalan dia yang lainnya. Disolehkan, dibenahi oleh Allah karena satu keutamaan, satu sifat atau perangai baik pada dirinya. Watuhur ar-rajuli li salatihi yukaffirullahu bituhurihi dhunubahu wa tabqa salatuhu lahu nafilatan. Begitu pula wudunya seorang hamba untuk sholatnya. Dengan wudunya Allah menggugurkan dosa-dosanya dan sholat dia menjadi amalan nafilah baginya. Lafaz tohur, bersucinya, lebih umum dari wudu, sehingga masuk di dalamnya pula mandi, janabat misalnya, tohur, lebih umum dari sekedar wudu. Semua itu membersihkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Juga riwayat Amr ibnu Ambasah, ada tambahan dari yang telah lalu-lalu. Di mana ada penyebutan istinsyak, istinzar, dan madmadah. Ada di riwayat di Amr bin Ambasah ada penambahan berkumur, kemudian menghirup air ke hidung di awal mukaddimah wudu, kemudian mengeluarkan dari hidungnya. Dan di situ Rasul katakan illa kharrat khataya wajhihi min fihi wa khayashimihi, berguguran, berjatuhan kesalahan atau dosa dari mulutnya dan dari hidungnya beserta dengan air yang keluar dari mulut atau dari hidungnya, air wudunya. Ini juga tambahan dari yang telah lalu, dari hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis-hadis yang banyak ini dan masih banyak yang lain, sedikit berbeda lafadz-lafadznya, namun kandungan maknanya sama. Seperti yang diriwayatkan Abu Malik Al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW menyebutkan at-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman, dan itu yang benar. Lafaz hadis Abu Malik Al-Ash'ari yang diriwayatkan Muslim di sahihnya. At-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Adapun lafaz an-nadhafatu minal iman tidak benar. Kebersihan itu sebagian dari iman. Itu bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasul. Ma'ruf itu masyhur di lisan awam. Hadis Rasul an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu dari iman. Lah, hadis yang ada ini at-tahur syatrul iman, bersuci. Ini lihat, bersuci terkait wudu atau mandi janabat itu bagian dari iman. Karena terkait sholat, syarat mutlak untuk sahnya sholat. Kemudian Rasul katakan walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi mizan, timbangan Allah, berat dalam timbangan Allah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas sama'i wal ard, dan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi di antara langit dan bumi karena kualitasnya, karena besarnya, keutamaannya, luasnya, maknanya. Dan dua lafaz ini pujian kepada Allah yang sangat besar, bahkan disebutkan para ulama terbesar. Alhamdulillah menunjukkan pujian kepada Allah atas segala kesempurnaan yang Allah miliki dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam nama dan sifat-sifatnya. Terpuji. Karenanya, setelah Allah menghakimi seluruh makhluknya di yaumul qiyamah, sampai selesai, yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka, wal'iyadzu billah, setelah kiamat hancur semua bumi ini itu, Allah sebutkan wa qudhiya bainahum bil haqq, diqadha, diselesaikan di antara mereka segala urusan mereka dengan hak, segala perselisihan, segala kedzaliman, segala urusan manusia, semuanya selesai dengan keadilan Allah. Sampai berujung pada tadi, yang ahli surga sampai masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka, semuanya diselesaikan. Di akhiri ayat, wa qudhiya bainahum bil haq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Dan dikatakan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah karena maha sempurna, maha adil, maha bijak, segala ketetapannya penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan. Ini alhamdulillah, pujian atas segala kesempurnaan Allah yang tidak ada sedikit pun cacat dan kekurangan padanya dari segala sisinya. Subhanallah, penafian segala aib, penafian segala kekurangan yang tidak patut bagi Allah. Makanya Allah katakan subhanallah ya amma yusyrikun, subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka sifati. Seperti kaum Nasara yang mengatakan Allah punya anak, Yahud mengatakan Uzair anak Allah, mereka katakan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Maha suci Allah dari segala yang mereka sifati, dari segala kemusyrikan yang mereka lakukan. Karena Allah Maha Esa satu-satunya. Maka dinafikan dari Allah segala aib, segala tuduhan batil yang diberikan oleh musyrikin dan kufar. Disucikan Allah dari semua itu. Dari anggapan mereka Allah gak akan mampu menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu tahun. Kaifa yuhyil 'idham wa hiya ramim. Bagaimana mungkin bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk hancur ratusan ribu tahun di dalam tanah sana. Maha suci Allah dianggap oleh mereka Allah gak mampu. Maka disucikan Allah dari segala keburukan, kejelekan, aib yang disifati oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, dari kufar maupun musyrikin dan yang bersama mereka. Makanya dua sifat, dua lafaz mulia ini jika disatukan besar maknanya. Subhanallah walhamdulillah. Dan paling dicintai Allah, subhanallah mensucikan dari segala aib dan kejelekan, alhamdulillah ifbat, menetapkan segala kesempurnaan, segala kebaikan bagi Allah SWT dari segala sisinya. Makanya kita ingat hadis Rasulullah SAW, kalimatan khafifatani fil lisan, dua kata ringan di lisan, thaqilatan fil mizan, berat di timbangan Allah, seperti hadis ini. Tamla'ul mizan, memberatkan timbangan. Habibatani indar rahman, dan sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi hamd, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua lafaz ringan. Seperti itu pula hadis ini, memenuhi langit dan bumi yang sebesar ini. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, memenuhi ini langit dan bumi. Jika saja orang faham kandungan maknanya yang begitu agung dan besar bagi Allah. Wassalatu nur, dan sholat itu cahaya bagi orangnya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu burhan, tanda. Tanda bukti tentang kebenaran iman seseorang mau bersedekah. Wassabru dhiya, kesabaran itu cahaya. Dhiya tidak disebut nur oleh Rasul, tapi disebut dhiya. Dhiya itu cahaya yang ada pada panas. Makanya cahaya matahari tidak disebut nurusyams, tetapi dhawusyams. Kenapa? Karena itu cahaya bareng dengan panas. Matahari panas, selain dia memberi cahaya pada alam. Disebut demikian karena kesabaran itu cahaya namun panas. Artinya panas, berat. Orang berat untuk sabar. Ya itulah panasnya. Sulit. Terutama saat awal orang terkena musibah, mendapat apa yang tidak dia senangi, gak terima dengan takdir Allah. Saat itu kalap dia sudah. Lupa daratan. Dan histeris. Muara, mungkin ngumpat-ngumpat, mukul, mecah barang, ngerusak barang. Ya memang berat kesabaran. Setelah sekian waktu, kemudian dia calling down, tenang, sudah. Yes, anan rima kaset. Bukan itu kesabaran. Makanya Rasul katakan, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu saat pertama tabrakan. Artinya pertama tabrakan saat kamu pertama mendengar, saat kamu pertama tahu. Seperti tabrakan duer, seperti kamu terbentur sesuatu. Pertama kamu tahu saat di situ kesabaranmu diuji. Panas. Nasallallah taufik. Tidak mendapat itu kecuali orang-orang yang mendapat kebaikan. Hanya yang mendapat taufik dari Allah. Wal Quran hujjatun laka au alaik. Quran pun imma itu hujjah yang membelamu atau akan merugikan kamu. Kullun nasi, dia akan melawan kamu. Quran jika tidak kamu amalkan, tidak kamu imani. Kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap jiwa berbuat, beraktivitas menjual dirinya, tinggal ada yang aktivitasnya itu untuk memerdekakan dirinya, ada yang aktivitasnya mencelakakan dirinya. Masing-masing berbuat. Dari pagi ya fatah ya rozak, orang buka mata. Sudah sibuk ini. Si mukmin sibuk, si kafir sibuk, masing-masing sibuk. Pagi pun kamu lihat pada keluar rumah, ke sana, kemari, yang ke pasar, yang kemana. Masing-masing berbuat. Pasti. Tinggal bedanya tujuannya. Kalau si mukmin perbuatannya untuk memberdekakan dirinya dari neraka, dari azab Allah, sehingga dia taat, amal soleh, ibadah. Yang selain dia bermaksiat, berbuat dosa untuk mencelakakan dirinya sendiri. Waliyatubillah. Hadith di Sahih Muslim, juga Ibnu Majah. Hadith-hadith ini tersebutkan di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikenal dengan khisal mukaffirat, perbuatan-perbuatan yang menghapuskan dosa. Sampai Imam Ibnu Rajab mensarah tersendiri hadis Mu'adz Ibnu Jabal, beliau beri judul nama kitabnya Ikhtiyarul Aula Syarah Hadis Ikhtisam Al-Mala'il A'la. Dan itu hadis di Musnad Imam Ahmad dari Mu'adz Ibnu Jabal tentang perselisihan para malaikat Mala'ul A'la. Hadisnya begini. Qala, kata Mu'adz, uhtubiza anna Rasulullah dhata ghadat fi salatis subuh. Kami menunggu cukup lama Rasulullah SAW di salat subuh. Hatta kitna nataro'a korna syams. Sampai-sampai hampir kami melihat cahaya matahari sudah mulai keluar. Lama sekali ditunggu. Fakharaja Rasulullah seri'an. Maka Rasulullah cepat-cepat keluar. Fathawwaba bis-shalah wa shalla wa tajawwaza fi salatihi. Kemudian Rasul salat dan diringkas salatnya. Falamma sallam, begitu selesai salam, Rasul katakan, kama antum ala masaffikum. Tetaplah kalian di tempat kalian, di saf-saf kalian. Tsumma aqbala ilaina fa qala, kemudian Rasul menghadap kami, beliau sampaikan, inni sa'uhadditsukum ma habasani ankumul ghadat. Akan aku sampaikan pada kalian apa yang menahanku hingga enggak keluar tadi. Inni kumtu minal lail fa sallaitu ma quddira li. Aku salat malam sekian banyak. Inni sallaitu minal lail ma quddira li fa na'astu fi salati hatta stathqaltu. Sampai aku mengantuk dan berat mengantuk itu padaku. Fa idza ana bi rabbi azza wajal fi ahsani surah, dan aku menghadap Allah dalam rupa yang paling baik. Fa qala ya Muhammad, lalu dikatakan oleh Allah, ditanyakan padaku, wahai Muhammad, fi ma yahtasimul malaul a'la, tahukah engkau pada perkara apa para malaikat itu berselisih? Yahtasim, para malaikat pun berdebat atau berselisih. Tahu kamu karena apa? Qultu la adri rabbi. Aku enggak tahu ya Allah, Rabbku. Qala ya Muhammad, fima yaktasimul mala'ul a'la. Ditanya lagi, tahu kan kok karena apa para malaikat berselisih, saling berdebat di antara mereka? Qultu la adri ya rabbi. Aku enggak tahu ya Allah. Qala ya Muhammad, fima yaktasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah engkau pada perkara apa malaikat berselisih? Qultu la adri ya Rabbi. Aku enggak tahu wahai Rabbku. Qala, fara'aituhu wada'a kaffahu baina katifayya hatta wajadtu burda anamilihi fi sadri. Kata Rasulullah, kemudian aku melihat ia letakkan telapak tangannya di pundakku hingga aku merasa dinginnya tangan itu sampai ke dadaku. Wa tajallali kullu syai' wa araftu. Faqala ya Muhammad, maka kemudian dikatakan padaku, wahai Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la, pada perkara apa para malaikat itu berselisih, karena apa mereka berdebat? Qultu, maka aku jawab, karena tadi Allah berikan pada Rasulullah SAW, qultu fil kaffarat wad darajat. Mereka berselisih tentang kaffarah, penghapus dosa, dan derajat, diangkatnya, ditambahnya derajat seorang hamba. Qala wa mal kaffarat, tentang kaffarat apa? Apa kaffarat itu penghapus dosa? Qultu, aku jawab, naqlul aqdam ilal jumu'at, berjalannya kaki ini ke Jumat. Wal julus fil masajid, duduk juga di masjid. Ba'da salawat, seusai salat. Wa isbaghul wudu alal karihat, dan menyempurnakan wudu alal karihat. Nanti akan disyarah beberapa pendapat tentang alal karihat. Wudu dalam keadaan tidak disenangi. Salah satu penafsirannya, agar tidak bingung, saat dingin sekali, Dan airnya dingin, kamu pegang, kamu gak senang menyentuh air itu. Tapi kamu tetap, karena untuk ibadah, kamu sempurnakan wudumu dengan air yang sangat dingin itu. Atau sangat panas sekali dan airnya panas, tetap kamu menyempurnakan wudumu. Ini kafarah. Dalam perkara ini para malaikat berselisih di antara para malaikat alaihimussalam. Berjalannya kaki seorang hamba ke Jumat, duduknya mereka di masjid setelah usai sholat, dan menyempurnakan wudu saat tidak mereka senangi. Qala wa mad darajat, adapun derajat apa itu? Qultu, aku jawab, it'amu ta'am, memberi makan. Walinul kalam, menghaluskan kalimat, artinya bertutur kata dengan lemah lembut, sopan, santun, menyenangkan orang bicaranya. Wassalah wanna suniyam, dan tentang sholat di tengah malam saat orang pada tidur. Qala sal, kemudian Allah katakan padaku, mintalah. Qultu, maka aku katakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Maka aku minta kepada Allah, ini permintaan Rasul, ya Allah, aku minta padamu melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan engkau ampuni aku, engkau rahmati aku, dan jika engkau inginkan fitnah pada suatu kaum, wafatkan aku dalam keadaan terselamatkan dari fitnah itu. Dan aku meminta kepadamu, mencintaimu, untuk cinta padamu, ya Allah, dan mencintai orang yang cinta kepadamu, dan mencintai amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ini amalan soleh. Qala Rasulullah, maka Rasul katakan, innaha haq, ini semua haq. Fadrusuha wa ta'allamuha, maka pelajari oleh kalian dan fahami oleh kalian. Pelajari oleh kalian, ini mungkin yang mendorong sampai Imam Ibnu Rajab mensyarah tersendiri hadis ini dalam kitab beliau tadi, Ikhtiyarul Aula, Syarah Hadis Ikhtisam Al-Mala'il A'la. Dikenal hadis ini dengan Ikhtisam Mala'il A'la, perselisihan atau perdebatan para malaikat tadi tentang kafarat dan tentang darajat. Salah satu tentang kafarat yang disebutkan adalah menyempurnakan wudu. Ini yang terkait bab bahwa wudu itu termasuk penghapus dosa, terlebih saat orang enggak senang karena dingin, karena panas. Menghapuskan dosa, menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, yang karenanya sampai para malaikat alaihimussalam berselisih pendapat tentang semua itu. Artinya keutamaan besar bagi orang yang menyempurnakan wudunya. Wudu ini pada empat anggota tubuhnya, wajahnya, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Suci, mensucikan secara hissi, karena dibasuh air, betul-betul bersih. Dan mensucikan secara maknawi, mensucikan secara maknawi di mana tergugurkan bersih dari segala kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh wajah, kepala, tangan dan kakinya, bahkan hidung dan mulutnya. Seperti hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas. Terkecuali memang kepala tidak dicuci, tapi cukup diusap, karena ini takhfif, sengaja diringankan oleh Allah. Karena kalau kepala seandainya dicuci akan memberatkan orang, apalagi itu musim dingin misalnya, bagi yang rambutnya tebal dan banyak akan terbebani dan sulit baginya, betapa beratnya. Makanya diringankan oleh Allah, cukup kepala itu diusap. Itu pun tetap di riwayat Bazzar tadi menggugurkan, membersihkan dosa dan kesalahan yang dilakukan kepala hamba yang berwudu. Demikian Rasulullah SAW menjanjikan keutamaan orang yang berwudu. Makanya Allah katakan, ma yuridullahu liyaj'a 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian dalam agama ini, tapi Allah ingin mensucikan kalian. Allah ingin mensucikan kalian. Ya, kesucian secara zahir yang lihat kasat mata ini, ya kesucian secara batin, secara maknawi tadi, menggugurkan dosa, membersihkan dari kesalahan. Dan siapa orangnya yang tidak ada kesalahan yang dilakukan matanya, mulutnya, pada wajahnya, dilakukan tangannya, entah apa saja itu. Dia berjalan dengan kakinya kepada maksiat itu. Nah, semua itu terbersihkan dengan wudunya. Dengan catatan selama wudunya dia sempurnakan. Dengan mengharap fadilah keutamaan yang memang telah disebutkan padanya. Karena ihtisab harus ada pada niat seseorang. Dan itu keuntungan orang yang berilmu. Yang gak tahu ilmunya, bagaimana dia akan mendapati keutamaan ini? Ngerti saja tidak. Mungkin dia wudu. Dia wudu, wudu tiap hari, wudu mau sholat, wudu. Tapi dalam keadaan hampa. Dirinya hampa, gak tahu kalau wudu ini menggugurkan dosa-dosanya. Tidak mengetahui keutamaan begitu banyak yang sampai para malaikat pun berdebat karenanya. Berselisih di langit sana, alaihimussalam. Dia gak tahu menahu tentang itu. Bagaimana dia mau mengharapkan, tahu aja enggak. Maka harus, dan itu keutamaan ilmu. Orang mendapat keutamaan dan fadilah bagi yang mengetahuinya. Mengharap keutamaan ini. Yang kedua yang dimaksud di dalam hadis, menggugurkan dosa, membersihkan kesalahan, air wudunya ini bersama dengan air yang notes turun dari anggota wudunya, wajah, tangan, kepala, kaki, atau sampai tetes akhir dari air wudumu menggugurkan dosa, seperti yang Rasul katakan. Yang dimaksud dari semua itu adalah shogho'ir, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Demikian kata Nawawi dan banyak ulama lain. Karena kalau itu kabair, dosa besar, harus dengan tobat. Gak cukup amalan soleh seperti wudu ini untuk menghapus dosanya. Dosa besar ma'ruf, dosa yang ada ancaman khusus terkait perlakunya jika melakukan, melanggar dosa itu. Ya, misalnya zina, ada ancaman khusus, dirajam, dicambuk. Nah, ada khusus penyebutannya, atau dilaknat Allah yang melakukan ini, Allah melaknatnya, Allah murka pada pelaku ini, pelaku itu. Maka itu gak bisa dihapus dengan wudu, tapi harus dengan taubat nasuha, dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf. Kecuali yang ulama sebutkan, kalau ditakdirkan misalnya si hamba ini gak ada dosa kecilnya, ada padanya dosa besar, maka diharapkan seperti wudu atau amal soleh lainnya, meringankan dosa besarnya. Meringankan dosa besarnya. Tetap dosa besar harus dengan taubat, agar terhapus dari konsekuensinya. Hadis masih panjang. Insyaallah kelanjutannya akan kita ambil di pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.